Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، إخوة حفظكم الله. Walhamdulillah, di hari atau di pagi ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali mengumpulkan kita dalam acara kajian Sabtu Ahad, walaupun melalui siaran radio yang sebagaimana sekarang antum menyimaknya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap memberikan karunia-Nya kepada kita semua ilmu nafi' dengan apa yang kita kaji atau apa yang kita dengarkan dari pengajian, walaupun melalui siaran radio ini. Dan mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semuanya dari badan-badan kita dan tentunya keimanan kita dengan kebaikannya dan rahmanya dan barakahnya. Saudaraku, ikhwati, hafidhakumullah, wara'akum, wa'anakumullah, ala ta'atihi subhanahu wa ta'ala. Kajian kita masih berhubung dan berkaitan, berkenaan dengan membenahi rumah kita. Dalam kajian terakhir, kita menyebutkan bahwa perkara yang mesti untuk diperhatikan oleh penghuni rumah, dalam hal ini secara khusus tentunya pemimpin rumah tangga, suami, dan demikian istrinya, dan demikian keluarganya, anak-anaknya yang berada di dalam rumah, yaitu tidak memasukkan ke dalam rumah simbol ataupun tanda ataupun syiar dari simbol dan tanda orang-orang kafir, kaum musyrikin, ahlul jahiliyah, yang tentunya pertama itu tanda kekufuran, kesyirikan kepada Allah, pengagungan kepadanya, Kedua, tentunya juga membawa kepada apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak secara langsung mengatakan bahwa dia kagum, tetapi dengan tanda tersebut dia menunjukkan kekagumannya, penghormatannya, pemuliaannya. Wallahul musta'an. Seperti salib, bintang David, ataupun tanda-tanda yang lainnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah meninggalkan satu tanda di rumahnya dari tanda salib, kecuali beliau hancurkan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, dalam Sahih Bukhari. Demikian pula tanda-tanda ini mungkin pada pakaian, pada karpet, pada bejana-bejana, pada tempelan-tempelan, stiker dan yang sejenisnya. Tentunya hal tersebut harus dengan seksama kita perhatikan, sehingga rumah kita bersih dari tanda-tanda tersebut dengan segala perabotnya. Kemudian, dari membenahi rumah, hendaknya kita dengan cermat dan juga teliti tidak memasukkan ke dalam rumah kita dari gambar-gambar yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari makhluk bernyawa. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innal baita alladhi fihi suwar la tadkhuluhul malaikah. Sesungguhnya rumah yang didapati di dalamnya ada gambar-gambar, yaitu makhluk bernyawa, suwar, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, yang dimaksud rumah di sini, al-makanul ladzi yastaqirru fihi syakhs sawa'un kana bina'an aw khaymatan aw ghaira dzalika. Rumah dimaksudkan di sini adalah tempat di mana seorang tinggal. Sama saja itu rumah, bangunan rumah, sama saja itu cuma sekedar kemah yang dipancangkan, atau yang selainnya. Yang jelas di mana seorang tinggal di dalamnya. Dengan demikian, agar rumah kita masuk padanya malaikat, kita jauhkan dari gambar-gambar tersebut. Lantas juga beliau mengatakan, gambar yang dimaksud, allati tamna'u aw tamtani'ul malaikah anid dukhul bisababiha, gambar yang menyebabkan malaikat itu tercegah masuk atau tertahan masuk ke dalam rumah tersebut, yaitu Dengan sebab gambar itu malaikat tertahan masuk ke dalam rumah tersebut, yaitu suwar dzawatil arwah, gambar-gambar yang diinginkan dengan makhluk bernyawa. Mimma lam yaqta atau lam yuqta ra'suhu walam yuntahan, yaitu gambar yang diinginkan adalah gambar makhluk bernyawa dari gambar yang tidak dipotong, tidak dihilangkan gambar kepalanya, atau gambar tersebut bukan gambar yang dihinakan. Karena apabila ada gambar makhluk bernyawa lantas kepalanya telah dihilangkan, dengan arti kata lain tidak memiliki kepala, karena kepala itulah surah, wajah dengan kepalanya itulah surah, itulah gambar. Sehingga ketika gambar tersebut telah dihilangkan atau tidak berkepala, maka itu bukan makhluk bernyawa. Demikian pula gambar tapi dihinakan, yaitu tempatnya di keset kaki ataupun dijadikan tempat untuk pijakan, di karpet yang dipijak, ditikar, itu pun yang afdol, yang lebih utama menghindarkan gambar-gambar tersebut karena akan mengganggu seseorang. Hanya saja kalau dihinakan, maka dibedakan ketika gambar itu tidak dihinakan. Termasuk penghinaannya di sarung bantal yang dipakai untuk tidur dan berbahan, ini namanya menghinakan. Adapun memajangkannya, menampakkannya dengan pajangan-pajangan, ini berarti memuliakannya, bukan menghinakannya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga agar kita mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah karena masuknya malaikat di dalam rumah merupakan barokah terhadap rumah tersebut dan menunjukkan rahmat Allah terhadap rumah tersebut, maka hendaknya rumah kita kita jauhi dari gambar-gambar tersebut. Disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, menggambar dengan gambar hewan-hewan itu bahkan haram, syadidut tahrim, diharamkan dengan pengharaman yang tegas atau sangat diharamkan. Wa huwa minal kabair, bahkan dia itu adalah dari dosa-dosa besar. Karenanya diancam dengan ancaman yang keras pula. Sama saja gambar ini fi thawbin, di baju. Ataupun pada apa yang dipajangkan, sama saja dengan sengaja menggambarkan di mata-mata uang, dari dirham ataupun dinar ataupun tembaga atau bejana-bejana, ina, ataupun bahkan dinding dan yang lainnya. Kalau kita menggambar hewan di pada media-media tersebut, maka tentunya kita terjatuh di dalam keharaman, karena itu rumah tidak pantas untuk digambar dengan gambaran hewan-hewan ataupun makhluk bernyawa. Wallahu a'lam bissawab. Dan juga tentunya hendak diperhatikan dengan baik-baik. Selain sisi keharamannya, terkadang kita tidak perhatian seperti apa yang dibentuk dari makhluk pada catur, pada kartu-kartu dengan gambar wajah sehingga wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini juga untuk perlu diperhatikan dengan serius agar betul-betul rumah kita selamat darinya. Dan tentunya ini bisa hilang dan lenyap dengan kerjasama antara sama anggota keluarga, kerjasama antara sesama anggota keluarga dengan baik, dan mengarahkan dan membimbing. Bukan hanya tugas seorang, tapi tugas bersama. Karena dengan kebersamaan nantinya akan dapat ditemukan dan dapat direalisasikan menjauhkan rumah dari gambar-gambar tersebut. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah menolong kita semuanya. Kemudian dari perkara yang perlu untuk kita perhatikan dalam membenahi rumah kita, kalaupun alhamdulillah rumah-rumah kaum muslimin jauh darinya, tetapi ada dari salah satu rumah-rumah kaum muslimin masih didapatkan perkara ini, yaitu memelihara anjing. Memelihara anjing, baik itu dia inginkan untuk menjaga rumahnya, bahkan dia inginkan sebagai perhiasan dan permainan bagi siapa yang di rumahnya. Sementara jelas bagi kita, larangan dari syariat ini memelihara anjing. Anjing yang diperkenankan untuk kita memilikinya itu pun bukan dalam rangka hasungan, tetapi dalam keadaan darurat. Itu anjing yang dijadikan anjing pemburu atau penjaga dan ditempatkan di luar rumah. Di luar rumah, tidak dimasukkan di dalam rumah, tetapi punya tempat sendiri di luar rumah, yaitu jauh dari lingkungan rumah. Itu pun tentunya dengan memperhatikan sisi kemudaratan yang bisa saja terjadi, sehingga secara umum dilarang. Jadi kebutuhannya hanyalah kebutuhan darurat, tetapi kalau tidak dilarang, dan sebagaimana disebutkan ditempatkan jauh di luar rumah. punya tempat tersendiri. Anjing dilarang kita memperjualbelikannya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Demikian pula bagi kita dilarang untuk memelihara dan mengurus anjing itu di rumah kita, karena yang seperti ini adalah adatnya orang-orang kafir yang tentunya haram bagi kita untuk menyerupakan diri kita seperti mereka atau menyerupai mereka dalam adat mereka di dalam beragama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Siapa yang sengaja memelihara anjing, maka wal'iyadhu billah, setiap hari akan dipotong pahalanya 2 qirat. 2 qirat. Dan 1 qirat dari adalah dan 1 qirat merupakan hitungan yang sangat besar. Kalau 2 qirat berarti dia kekurangan dengan 2 yang besar dari pahala yang dia dapatkan. Disebutkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ahli baitin yartabituna qalban illa naqasa min amalihim kulla yawmin qirat." Dan dalam riwayat qiratan, dalam riwayat qiratan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidaklah dari satu penduduk rumah atau tidaklah satu dari keluarga di rumah yang mereka memelihara anjing terkecuali dikurangi dari amal mereka, dari pahala amal mereka setiap harinya 1 qirat dalam 1 riwayat dan dalam riwayat yang lain 2 qirat. Jadi kalau mereka sholat dikurangi 2 pahalanya dengan dia memelihara anjing di rumahnya, sehingga setiap amalannya akan dikurangi dengan 2 qirat. Wallahul musta'an. Seorang mempertahankan memelihara anjing, maka akan mengakibatkan kurangnya pahala yang dia seharusnya mendapatkannya. Maka tentunya seorang yang berakal akan lebih memilih pahalanya daripada memelihara anjing yang diharamkan baginya. Lantas di dalam hadis disebutkan kecuali kalbul sa'id, kalbul hars, kalbul ghanam. Yaitu kecuali tentunya kambing yang di apa maaf anjing yang dipakai untuk berburu, dipakai untuk membajak sawah kalau memang ada anjing yang dipakai untuk membajak sawah, atau paling tidak untuk menjaga sawah. Dari hewan-hewan yang ingin merusak sawah, maka dikecualikannya hal ini tentunya dengan keterangan tadi, tidak dimasukkan di dalam rumah tapi ditempatkan di luar rumah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ataupun anjing dengan tujuan untuk menggembala, yakni kalbu ghanam, yaitu untuk menjaga dari kambing peliharaan atau ternak berkeliaran dan berpisah dari ternak yang lainnya. Tetapi semuanya sebagaimana telah disebutkan, yaitu ditempatkan di luar rumah, tidak di dalam rumah. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Karenanya seorang muslim menjaga dirinya dari memasukkan apa yang tidak pantas ke dalam rumahnya. Demikian dari membenahi rumah. Tentunya dia memilih sebaik-baik tempat, yaitu rumahnya, dengan tempat-tempat yang baik atau lingkungan yang baik, semisal dekat dengan masjid sehingga dia gampang dan keluarganya untuk sholat berjamaah, jauh dari tempat-tempat kerusakan, jauh dari tempat-tempat kefasikan, dari tempat-tempat fahisyah, dan juga dia menetapkan rumah dengan sebaik-baiknya dari ruangan-ruangannya, tempat-tempatnya, sehingga rumahnya tertata dengan tatanan Islami, tertutup dari penampakan aurat keluarganya, dan tertata dengan bimbingan yang benar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian untuk menjauhkan rumah dari berbagai macam relief atau corak yang tidak menenangkan pandangan mata, bahkan mengganggu mereka. Demikian pula dari bentukan-bentukan yang tidak menenangkan pandangan seorang mukmin. Karena itu pernah disebutkan bahwa akan dibukakan kepada kalian dunia dan kalian akan mengurusi rumah-rumah kalian sampai kepada apa yang tidak pantas untuk kalian urusi, kalian benahi. Sementara kalian adalah orang yang paling baik seperti hari ini. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan apa yang kita lihat dilakukan oleh kebanyakan manusia pada hari ini, membuat suatu yang tidak pantas untuk rumahnya. Paling sedikitnya itu dikatakan mubah, tetapi menyibukkannya. Paling sedikit itu dikatakan mubah, tapi menyibukkannya. Dari relief, dari corak, dari model, sehingga dia mengurusi hanya sekedar sisi fisik rumah dengan keindahan yang dia inginkan, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh syariat, kemudian nantinya dia akan menghambur-hamburkan hartanya, yang harta tersebut bahkan lebih bermanfaat untuk kebutuhan agamanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Sehingga kalaupun seorang perlu membenahi rumahnya, seorang perlu membangun, ataupun seorang perlu merenovasi, tetapi itu semua tidak dalam rangka mukhalafah syariat, tidak dalam rangka mukhalafah syariat, tidak dalam rangka membuang-buang harta, tetapi memperbaikinya, membenarkannya dengan sisi yang tentunya diperbolehkan bahkan disyariatkan, menutupi dengan baik sehingga tidak terlihat dengan pandangan mata orang-orang asing yang bakal melihat aurat di dalam rumah, membersihkannya karena Allah mencintai kebersihan, apa mencintai keindahan, tentunya dengan keindahan yang tidak menyelisih syariat, membersihkannya, mengindahkannya, juga tentunya tidak membuat relief ataupun corak-corak ataupun yang sejenisnya yang kesannya dia sangat condong kepada keduniaan, bukan dalam suatu yang prinsip dan perlu untuk dilakukan. Demikianlah, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini dalam sisi fisik bangunan rumah tersebut. Sehingga seorang muslim, dia benar-benar paham agamanya, dia benar-benar mempelajari agamanya, sehingga dengan ilmu agama dia pun membenahi rumahnya dari sisi roh, apa yang dibolehkan, apa yang tidak boleh, dari sisi makna rumah tersebut dengan makna yang diinginkan oleh syariat. Demikian pula dia membenahi dari sisi fisik dengan apa-apa yang memang seharusnya dia benahi, seharusnya dia bangun, dan dia menjauhkan apa-apa yang memang tidak pantas untuknya sesuai dengan apa yang dipandang dan dibimbing oleh agamanya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Demikian pembahasan ini membenahi rumah kita dalam beberapa kajian kita, tentunya tidak lain dan tidak bukan karena pentingnya dan perlunya masalah ini untuk kita sampaikan dalam rangka kita membenahi rumah kita masing-masing, sehingga rumah kita pun seperti yang diinginkan, yaitu berjalan di atas bimbingan agama. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan ini adalah akhir pembahasan membenahi rumah kita, atau kajian kita membenahi rumah kita. Insyaallah ta'ala pada pertemuan-pertemuan yang lain kita akan kaji tema yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang telah kita dengarkan tadi dan dapat kita amalkan. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semua ketika mendengarkan ilmu yang bermanfaat atau apa yang membimbing kita, kita segera menyambutnya, merealisasikannya dan mengamalkannya. dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari orang-orang yang ketika mendengarkan sesuatu lantas sesuatu yang nafik, sesuatu yang membimbing dia kepada agama Allah, lantas dia berpaling darinya dan menyepelekannya. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semuanya dengan sifat yang demikian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang beristiqomah di atas agamanya sampai kita bertemu dengannya Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.